doa kebaikan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berikan kami kebaikan hidup di dunia dan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka.